إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita semuanya, walhamdulillah kita telah menyelesaikan bulan yang penuh dengan barakah, bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin untuk berpuasa. Ini bulan Ramadan. Dan pada hari ini kita masih pada bulan Syawal. Di mana di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan-keutamaannya dan juga maghfirahnya. Allah Subhanahu wa taala pun dalam bulan ini masih memberikan keutamaannya kepada kita semuanya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya alaihi salatu wassalam menjalankan amalan sunnah, di mana amalan sunnah ini adalah amalan yang mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yakni puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian dia mengikutkan 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahr, maka dia seperti puasa 1 tahun penuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan adalah keutamaan yang besar. Dan ini bisa dijalankan bagi mereka-mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui wahai kaum muslimin, bahwa hidup kita seluruhnya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Kita telah berikrar di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, kurbanku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu diingat wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di kehidupan dunia ini untuk hikmah yang besar ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita dari surat yang senantiasa kita baca setiap kita salat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah ya Allah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Disebutkan oleh ahli mufassirin, makna ayat Iyyaka na'budu adalah bentuk tabarruknya kita, berlepas dirinya kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bara'ahnya kita, berlepas dirinya kita dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya yang mendapatkan ibadah, tidak boleh diberikan ibadah kepada selain Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka diingat bahwa kehidupan dunia ini, kehidupan yang fana ini, yang semuanya kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau kematian akan menjemput kita. Dan semua kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Kita lihat kemarin saudara kita masih bersama kita, hari ini dia sudah berada di alam kubur. Berapa puluh tahun mereka yang hidup di alam kubur, insya Allah kita akan menyusul mereka menghadap Rabbul Alamin, penguasa alam jagat raya ini. Maka perhatikan kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jangan kita sia-siakan. Jadikan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terlena, jangan kita terlalaikan dari kehidupan dunia ini. Kehidupan yang fana ini semuanya akan berakhir, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan saat ini, kesempatan yang sebentar ini, manfaatkan dengan baik. Lihat saudara-saudara kita yang telah mendahului kita di alam barzah, di alam kubur, ratusan tahun, puluhan tahun. Kita tidak tahu hidup kita di dunia ini berapa ratus tahun, berapa puluh tahun lamanya mereka di alam barzah. Luar biasa. Kita hidup di dunia ini baru berapa tahun? 40 tahun, 50 tahun, bahkan paling lama 100 tahun. Subhanallah, kemaksiatan yang kita lakukan. Lupa kita terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di dunia ini. Hikmah dalam penciptaan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan khutbah ini, khatib mengingatkan terutama untuk diri sendiri dan juga untuk kaum muslimin pada umumnya, bahwa jangan terlena kita dalam kehidupan dunia ini. Hendaknya kita mengingat asal penciptaan kita. Hendaknya kita mengingat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya, yakni untuk beribadah kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan ganjaran yang besar bagi mereka-mereka yang menjalankan ibadah tulus untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni kehidupan yang bahagia. Kata Allah Subhanahu wa taala, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan wanita, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan berikan dia kehidupan yang bahagia. Allah limpahkan rizki yang halal untuknya. Karena di antara kehidupan yang bahagia, seseorang mendapatkan rizki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menempuh cara-cara untuk mendapatkan rizki Allah dengan cara-cara yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia ibadah hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Di antara makna hayatan thayyibah juga disebutkan oleh para ulama, maknanya adalah halawatul ibadah, manis dalam menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sehingga perlu diingat, perlu disegarkan kembali ingatan kita. Jangan sampai kita terlalai dari kehidupan yang fana ini, yang semuanya akan berakhir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah pun mengingatkan kepada kita dalam ayat yang lain, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perhatikan bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dimurnikan. Harus Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mendapatkan ibadah. Jangan kita berikan kepada selainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak meridainya. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengancam mereka-mereka yang memberikan ibadah kepada selain Allah. Wa man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, maknanya adalah barang siapa yang memberikan ibadah itu kepada selain Allah, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya jannah dan tempatnya adalah neraka. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad habita amaluh, maka dia akan hapus amalan-amalan ibadahnya. Dan ayat-ayat yang lain ini menjelaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan kita berikan kepada selainnya. Karena hikmah dari diciptakannya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan kita berikan kepada selainnya. Jangan kita berikan kepada gunung-gunung. Jangan kita berikan kepada berhala-berhala, kepada patung-patung dan yang lainnya. Dari makhluk Allah yang lemah, yang tidak berhak mendapatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka mereka-mereka yang tulus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang masih berada di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai dalam kehidupan ini, maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan mempersiapkan untuk mereka kebahagiaan kehidupan akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, waladajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan balasi mereka dengan sebaik-baik amalan, dengan sebaik-baik pembalasan, bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka telah lakukan dalam kehidupan dunia, yakni tetapnya mereka dalam garis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, garis hikmah dari penciptaan manusia. Allah sediakan bagi mereka nanti di akhirat jannah, tahtaha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Khutbah yang singkat ini semoga menjadi pengingat untuk kita. Jangan kita terus terabaikan dari keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Jangan sampai kita terlalai dari kehidupan yang fana ini yang semuanya akan berakhir. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina waqrib bitanata salihata. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.